Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladhi a'azza man sa'a min ibadihi. Bi husnil muamalati. Bihusni mu'amalatihim bih Alhamdulillahilladzi adzalla man sya'a min ibadihi fafataha lahum abwaab asy-syururi faj'alahum min ahlihi min ahliha wa sallallahu wa sallam ala habibina wa syafiina wa maulana sayyidina Muhammad وعلى أهله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا أعنا على حسن المعاملة بك وبحبيبك سيدنا محمد وبأمة سيدنا محمد وإنا نعوذ بك من سوء المعاملة بك وبحبيبك وبأمة حبيبك سيدنا محمد وفقنا يا ربنا للخير كما وفقت لأحبائك وأوليائك وصلحائك وعلمائك وأذكيائك اغفرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد حاضرين حاضرات كمسلمين والمسلمات para pendengar dimanapun anda berada dan juga para pemirsa yang semoga senantiasa dirindukan oleh Allah kepada Al-Quran dan dimudahkan oleh Allah untuk memahami Al-Quran dan diberi oleh Allah pemahaman yang benar. Mari kita bersama-sama memperbaharui syukur kita kepada Allah, sebab jika Allah ingin merendahkan seorang hamba, cukuplah Allah putus kerinduan untuk berbuat baik. Cukuplah diputus keinginan untuk berbuat baik kepada Allah. Cukuplah diputus kerinduannya untuk membaca Al-Quran. Begitu sebaliknya, jika Allah ingin mengangkat dan memuliakan seseorang, akan dihadirkan di matanya dan di mata hatinya Al-Quran dan kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita, memudahkan kita untuk berkumpul di satu tempat untuk kita membaca Al-Quran kalamullah. Artinya Allah memuliakan kita dengan kita bisa berlaku baik, berbuat baik dengan membaca kalamullah. Artinya itu berbuat baik kepada Allah. Allah tidak butuh kebaikan kita, akan tapi di saat kita berbuat baik kepada Allah, yakni mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah, artinya kita telah dipilihkan oleh Allah jalan yang mulia Dan semoga kita diberi oleh Allah keistiqomahan di dalam kemuliaan ini. Kita sudah sampai kepada firman Allah. Mana? Ayat 27. Hah? Sebentar, sebentar. Mana ya, Ulat? Ini kok. Dzalika bi annam qaul in. Itu. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kullillahumma malikal mulki, belum dibaca. Kullillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u. Belum, kita belum membaca Allahumma malikal mulki. Fa kaifa idza jama'nahum, akhir ayat yang kita baca. Waktu itu kita bicara tentang kesombongan orang Yahudi dan orang-orang yang ikut kebiasaan orang Yahudi. Mereka sombong karena merasa sudah menjadi kekasih Allah. Orang kalau merasa jadi waliullah itu tambah bahaya. Kemarin kita bahas masalah itu. Sekarang kita sampai kepada a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya'u wa tanzi'ul mulka mimman tasya'u wa tu'izzu man tasya'u wa tudhillu man tasya'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijul naharu fin layli wa tukhrijul hayya minal mayiti wa tukhrijul mayita minal hayyi wa tarzuku man tasha'u bi ghairi hisab. Allahumma malikal mulki, kul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka yang merendahkanmu. Orang-orang Yahudi merendahkan Nabi Muhammad dan umat beliau dan sahabat-sahabat beliau, dan berkata bahwa kemenangan tidak akan didapat oleh Muhammad, kebesaran tidak akan didapat oleh Muhammad, kekuatan ada pada kita, kemuliaan ada pada kita, dan tidak boleh pindah kepada kaum selain kita, kata orang Yahudi. Kesombongan orang Yahudi karena waktu itu telah diberi oleh Allah Nabi yang sangat banyak. Bani Ya'qub atau Bani Israel, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, kemudian turun ke mana Bani Ya'qub. Dari Ya'qub turun sampai namanya Bani Israel, itu banyak Nabi-Nabi yang diturunkan oleh Allah dari kaum mereka. Itu yang menjadikan kesombongan bagi mereka. Bahkan saat Nabi Muhammad hadir dan ternyata bukan dari Bani Ya'qub, bukan dari Bani Ishaq, bukan keturunan Nabi Ya'qub dan Nabi Ishaq, maka mereka menolak karena ada Nabi dari keturunan Bani Ismail, keturunan Nabi Ismail. Kemudian mereka mengatakan tidak akan mereka bisa mendapatkan kemenangan. Bahkan waktu itu Nabi Muhammad berkata bahwa kita akan mendapatkan kemenangan, kita akan mendapatkan Rum dan Persia. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan kemenangan di Makkah, kembali ke Makkah, waktu Nabi Muhammad masuk kota Madinah, mendapatkan sambutan besar di kota Madinah, dan setelah menata Nabi Muhammad, menata kekuatan dan menata hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, kemudian Nabi Muhammad kembali ke Mekah dengan kemenangan yang disebut dengan Fathu Mekah. Nabi Muhammad menjanjikan kepada umat beliau bahwa kemenangan akan kita dapat bukan saja Mekah, akan tapi Rom dan Persia, negara-negara adidaya, negara-negara besar saat itu pun akan jatuh di tangan kita. Kemudian orang-orang Yahudi mendengar omongan Nabi Muhammad, mencibir dan berkata, tidak mungkin Muhammad bisa menaklukkan Persia dan Rom, karena Persia dan Rom adalah lebih perkasa. Persia dan Rom lebih gagah, lebih hebat, dan tidak akan bisa. Kemudian Allah menurunkan wahyu, katakanlah wahai Muhammad, kul Allahumma malikal mulki, yang punya kerajaan adalah Allah, yang punya kekuasaan adalah Allah, yang punya kebesaran dan keagungan hanya Allah. Dan mereka tidak sadar bahwa mereka yang mengingkari dan tidak mau ada nabi selain dari Bani Israel, ternyata Allah pun telah menurunkan Nabi Muhammad selain dari Bani Israel. Allah bisa mengangkat siapapun, memuliakan siapapun. Hari ini ia rendah, besok bisa dimuliakan oleh Allah. Hari ini yang diangkat oleh Allah dengan sebuah kekuasaan bisa saja diruntuhkan di esok hari. Dan kemuliaan di sini bisa kemuliaan hakiki dunia akhirat, bisa saja kemuliaan dunia saja. Katakanlah wahai Muhammad, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Katakan wahai Muhammad, Allahumma ya Allah, malikal mulki, yang merajai segala kerajaan, yang merajai kerajaan, yang memiliki segala sesuatu. Malikal mulki, yang memiliki segala sesuatu. Tu'til mulka man tasha. Engkau akan memberikan kerajaan, kebesaran, keagungan kepada siapapun yang engkau kehendaki. Kalau di dunia, baik orang yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Memang Allah berikan kepadanya kekuasaan, akan tapi belum tentu itu diberi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi jika itu diberikan kepada nabi, pasti karena kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwasanya karunia yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, bisa saja itu karunia yang sesungguhnya, dan bisa saja itu istidraj, bukan karunia, akan tapi itu bisa saja penghinaan yang membuahkan penghinaan. Kekayaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang bisa saja itu nikmat yang sesungguhnya, akan tapi bisa saja dengan harta yang melimpah ruah itu Allah akan menyiksanya. Maka nanti akan kita jelaskan, dan ini juga pernah kita singgung, kita jelaskan waktu kita membahas hikmah. Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari bahwa tanda-tanda kerajaan yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, bahwasanya itu tanda Allah cinta. Tanda-tanda harta yang diberikan oleh Allah kepada seseorang karena Allah cinta. Dan tanda bahwasanya pangkat yang diberikan Allah kepada seseorang karena Allah mencintainya adalah sederhana. Jika dengan apa yang Allah karuniakan itu, kok dia semakin dekat dan semakin baik kepada Allah. Yang jelas dengan ayat ini bahwa agar kita semua semakin sadar bahwa kebesaran di dunia ini adalah Allah yang bisa angkat dan Allah bisa turunkan. Seorang anak petani bisa saja menjadi presiden 30 tahun lebih. Siapa yang menduga waktu bapaknya jadi petani? Siapa? Pak Soeharto rahimahullah, semoga Allah memberikan kasih sayang. Beliau mati dalam keadaan Islam. Di Yaman pun demikian, seorang penggembala kambing berkuasa di Yaman 32 tahun. Abdullah Soleh. Waktu menggembala kambing, siapa yang ngira kalau dia jadi presiden? Baik, jadi bisa saja. Tetangga kita pun dulu enggak punya duit, sekarang menjadi miliarder, bisa. Allah yang mengangkat. Allah bisa memuliakan seseorang dengan itu semuanya. Nah, waktu Nabi Muhammad menjanjikan kepada umat beliau bahwa kemenangan atau Persia akan jatuh di tangan kita, Rom akan jatuh di tangan kita, orang Yahudi mencibir dan memandang picik. Kemudian Allah menurunkan wahyu, ucapkan wahai Muhammad, Allahumma malikal mulki, agar umatmu tahu dan sadar bahwasanya yang memberikan kemenangan adalah Allah, yang mengangkat adalah Allah, yang memuliakan adalah Allah. Dalam segala hal, maka sadari makna ini. Anda yang berjuang, tidak jangan melihat kemampuan yang ada pada Anda, akan tapi lihatlah apa yang Allah miliki. Tuhan kita Allah sama. Tuhan kita Allah yang menciptakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tuhan kita Allah yang menciptakan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Tuhan kita Allah yang menciptakan Sayyidina Ali. Tuhan kita Allah yang menciptakan Imam Ghazali. Tuhan kita Allah yang menciptakan Imam Syafi'i. Dan yang menciptakan Imam Syafi'i, Tuhan Allah. Dan tidak beda Tuhannya Imam Syafi'i dan Tuhan kita. artinya. Dan tidak berat bagi Allah, tidak susah bagi Allah untuk mencetak orang akhir zaman ini bisa mempunyai kemuliaan, bisa mempunyai ilmu seperti yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Berharaplah kepada Allah yang Maha Kuasa. Dan memang ada kelebihan-kelebihan yang tidak bisa didapat, misalnya kedekatannya dengan Rasulullah misalnya. Akan tetapi ilmu-ilmu diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa saja orang yang datang setelahnya mempunyai ilmu lebih. Akan tetapi ingat, jangan sampai ilmu itu berubah menjadi kesombonganmu sehingga engkau tidak bisa mengikuti mereka. Merasa lebih hebat dengan Imam Syafi'i kan? Padahal seorang semakin mengetahui tentang ilmu, ia semakin merasa bodoh, kayak dikatakan Imam Syafi'i, semakin aku belajar ternyata aku semakin tahu bahwasanya yang tidak aku ketahui semakin banyak. Di saat orang bodoh tidak punya masalah, seolah-olah sudah tahu semuanya. Tetapi di saat kita semakin belajar ternyata yang tidak ketahui semakin lebih banyak lagi. Mungkin Anda tidak mencontoh. Anda tidak bisa bertanya tentang sebuah permasalahan karena Anda belum belajar. Sehingga seolah-olah Anda tidak punya masalah. Tapi setelah Anda mempelajari sebuah ilmu, Anda mulai bertanya. Ilmu apa saja? Ilmu pertanian. Anda yang tidak ngerti ilmu pertanian, Anda tidak pernah punya problem tentang pertanian. Tetapi di saat Anda mulai bercocok tanam, ada pikiran, "Duh, kok ada wereng? Ini gimana caranya?" Mulai ada pertanyaan. Jadi ilmu wereng saya belum punya. Ternyata setelah Anda nyemprot wereng, ternyata mengering itu pupuk pada daunan. Rupanya ilmu Anda kurang, terlalu banyak semprotnya misalnya gitu. Jadi ini semakin kita mengetahui ilmu, kadang itu akan dibuka bahwasanya ada ilmu lain yang lebih banyak lagi. Baik. Allahumma malikal mulki. Allah yang mempunyai kerajaan. Allah yang mempunyai segala sesuatu. Mengangkat seseorang, merendahkan seseorang, memuliakan seseorang. Maka ini difirmankan oleh Allah, diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pegangan bagi umat Nabi Muhammad agar tidak boleh merasa pesimis. Merasa lemah di dalam berjuang. Jangan sampai berkecil harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu pengin apa sih? Ingin mendapatkan kemenangan, kejayaan di dalam Islam. Baik? Dan jangan ragu. Jangan kau lihat kemampuanmu. Ketahuilah yang punya kemampuan adalah Allah. Allahumma malikal mulki. Barangkali kita sering secara lahir kita selalu berkata, tidak mungkin kita bisa mengalahkan orang-orang kayak Amerika Barat dengan teknologinya yang canggih, menguasai dunia teknologi mulai internet, televisi, segala macam. Kita tidak akan mampu untuk melawan mereka. Bacalah Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tu'izzu man tasha'. Termasuk terlintas di dalam benak kami, tolong baca ayat ini dan memohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan Islam melalui kita. Kita sebagai pejuang-pejuang di jalannya. Barangkali selama ini kita benar-benar mengeluh adanya acara-acara televisi yang tidak mendidik. Terbetik di harapan kita, di hati kita, agar kita mempunyai televisi islami yang bisa membangun umat. Kemudian kita berpikir enggak punya duit, enggak ada izin, enggak bisa beli macam-macam. Akankah Anda terus berprasangka buruk kepada Allah? Baca Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha'u wa tu'izzu man tasha'. Allah yang bisa memberikan kepada mereka-mereka yang merusak Islam televisi, Allah pun bisa memberikan kepada kita televisi. Malam ini atau hari ini, di pagi ini kita bangun keyakinan bahasanya Allah pun mampu untuk membuatkan televisi untuk kita. Media-media Islam untuk kita. Mengangkat kita. Kita ingin diangkat oleh Allah dengan sesungguhnya, bukan hanya sekadar diangkat di dunia tapi di neraka nanti. Dan banyak hamba-hamba Allah yang diangkat oleh Allah di dunia, akan tapi tidak dimuliakan oleh Allah di akhirat. Ini yang kita takutkan. Makanya nanti tu biyadikal khair, ya Allah, di tanganmu lah segala kebaikan. Maka apapun yang kau berikan kepada kami, jadikanlah itu kebaikan untuk kami di dunia dan di akhirat. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allahumma ya Allah malikal mulki, yang memiliki segala sesuatu, yang memiliki kerajaan, tu'til mulka man tasha, engkau memberikan kekuasaan kepada siapa saja. Baik kekuasaan secara fisik atau kekuasaan secara batin. Kekuasaan secara fisik kerajaan-kerajaan. Akan tapi kekuasaan secara batin adalah kemampuan kita di dalam merubah umat dengan ilmu yang Allah berikan kepada Anda, sehingga Anda bisa merubah tanpa harus dengan kekuasaan. Anda bisa menjadikan tetangga Anda tobat. Anda bisa membuat masyarakat Anda kenal kepada Allah. Kekuasaan yang sifatnya maknawi. Dan ini pun pernah terjadi kepada seorang yang ia ingin berjuang di jalan Allah, tapi ia tidak punya kemampuan. Kendaraan dia tidak punya. Kemudian untuk berjalan pun dia tidak mampu. Ternyata dia hanya di pojok rumahnya yang sempit itu, dia setiap malam memohon kepada Allah. Ya Allah, berikan kemenangan kepada umat kekasihmu Nabi Muhammad. Di kiri kananku banyak kemaksiatan. Ya Allah, angkat mereka semua ya Allah dari kehinaan ini ya Allah. Setiap malam, setiap malam, setiap malam memohon, memohon, memohon. Ternyata dengan permohonannya inilah Allah merubah orang di kiri kanannya menjadi orang-orang mulia dan orang-orang baik. Lihat. Dengan kemampuannya. Dan tidak mustahil. Kalau seandainya Allah memberikan keberhasilan kepada kita yang berjuang secara zahir ini. Karena bantuan orang yang diberi oleh Allah kekuasaan batin. Yang memohon kepada Allah. Maka dari itu jangan ragu untuk memohon kepada Allah dengan permohonan yang baik. Barangkali kekuatan batin diberikan, kekuasaan batin diberikan oleh Allah kepada Anda. Dan ini perlu kontrol yang semacam ini. Sehingga orang tidak sombong dengan kehebatannya, kelebihannya. Mungkin ada orang yang bisa mempengaruhi orang dengan lidahnya. Ketahuilah yang bisa memberikan tobat hanya Allah. Dan permohonan orang lemah kepada Allah itu sangat kuat dibanding kekuatanmu secara zahir, secara fisik itu. Jadi ternyata seorang da'i yang bisa menjadikan kampung itu tobat, ia tidak akan bisa melakukan itu semua kecuali karena bantuan orang yang tersembunyi. Dia adalah orang soleh yang memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, Allahumma malikal mulki. Ini permohonan, bukan perjuangan. Permohonan kepada Allah. Allahumma ya Allah malikal mulki, yang memiliki segala kerajaan. Yang memiliki kerajaan. Tu'til mulka man tasha'u. Engkau akan memberikan kerajaan kepada orang yang kau suka. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Kau akan cabut dari orang yang engkau mau. Wa tu'izzu man tasha'u. Kau akan muliakan siapapun ya Allah yang kau kehendaki. Wa tudillu man tasha'u. Dan kau pun akan menghinakan siapapun yang engkau kehendaki. Setelah engkau tahu bahwa kehinaan dari Allah, kemuliaan dari Allah, maka katailah, jangan mencari kemuliaan dengan manusia yang akan menjadikan engkau sendiri hina di depan manusia. Kalau kita mencari kemuliaan dengan kekuatan manusia, maka ketahuilah kita tidak akan mendapatkan kemuliaan. Dan kami teringat guru kami mengingatkan urusan berjuang dan berdakwah. Prinsip dakwah adalah sederhana, tidak harus dengan uang dan tidak harus dengan ilmu. Akan tapi dengan semangatmu untuk mendekatkan orang kepada Allah. Selesai. Di dalam kita berjuang, kita tidak perlu dengan kekayaan manusia. Di dalam berjuang, kita tidak perlu dengan kekuasaan manusia. Maka salah orang yang hanya akan berjuang jika ada dana dan kekuasaan dari kekuatan dari manusia. Ingat, kita kalau ingin berjuang di jalan Allah, tidak harus ada kekayaan dari bangsa manusia. Akan tetapi lihat, jika ada orang mempunyai kekayaan, bagaimana dia dengan kekayaannya bisa menjadi pejuang dan masuk surga. Itu prinsip. Di saat Anda tidak mampu, karena kemarin beberapa hari yang lalu ada orang yang mengeluh dan berkata bahwasanya kita ini kurang dana dalam berjuang. Ah, salah. Siapa yang mengatakan perjuangan harus dengan dana? Siapa yang mengatakan perjuangan harus dengan dana? Yang mendukung Nabi Muhammad bukan orang kaya saja. Ternyata yang bersama Nabi Muhammad ada Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir. Orang yang tidak punya apa-apa. Ammar bin Yasir. Bilal bin Rabah. Orang-orang fakir. Dan ketahuilah, bisa saja dengan mereka itulah Allah angkat. Inna Allah sayansurukum bidu'afaikum. Allah akan menolongmu dengan yang lemah. Ini prinsip, maka itu. Jangan sampai kita menunggu kejayaan atau perjuangan kita dengan kekuatan dari manusia. Saya tidak ada pendukung dari pejabat, tidak ada pendukung dari pemerintah, tidak ada pendukung dari orang kaya. Ini sebagian para da'i-da'i mengeluh dengan yang demikian. Tidak. Di dalam berjuang kita tidak harus menunggu dukungan dari orang kaya. Tidak harus menunggu dukungan dari pemerintah. Tetapi yang kita, tugas kita semua adalah bagaimana orang kaya di kiri kanan kita juga bisa masuk surga. Bagaimana mereka bisa menggunakan hartanya untuk kemuliaan itu? Nah, ini tugas kebersamaan. Tugas kita bersama. Tetapi di benak kita tidak boleh kita menggantungkan urusan perjuangan dengan materinya manusia. Karena itu semua juga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tanda cinta kita kepada orang-orang kaya, bagaimana orang kaya mereka juga punya perjuangan. Dan ketahuilah orang kaya yang berjuang dengan hartanya, bisa saja mereka melampaui daripada orang alim yang berjuang dengan ilmunya. Semuanya dikembalikan kepada ketulusannya. Dan memang oleh Allah dibentuk yang model-model ini di dalam perjuangan untuk sebuah kelengkapan. Ada yang fakir, ia dihantarkan oleh Allah untuk memohon dan berdoa. Dari situlah pertolongan Allah. Ada yang kaya, sehingga mudah membantu sebuah perjuangan. Itulah Allah akan memuliakannya. Ada yang rajin menuntut ilmu dan menjadi seorang alim. Kelengkapan. Jadi semuanya kita ini adalah kebersamaan. Bahkan ilmu pun jangan Anda berkata, aku tidak akan bisa berbuat baik karena saya tidak punya ilmu. Ini juga kelemahan iman dan kelemahan keyakinan. Bagaimana aku akan berjuang merubah umatku sementara aku tidak punya ilmu? Sama tadi, Ustadz kadang-kadang merasa malu, tidak mau berkembang gara-gara tidak punya duit. Itu tidak beda dengan orang yang tidak punya ilmu, tidak mau berjuang. Dengan alasan apa? Saya tidak punya ilmu, bagaimana saya bisa berjuang? Biarpun Anda tidak punya ilmu, Anda pun bisa berjuang. Apa yang kau miliki saat ini? Harta? Gunakan hartamu. Mulialah engkau dengan harta yang diberikan oleh Allah kepadamu. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Bisa saja dengan hartamu itu Allah benar-benar ingin memuliakanmu di dunia dan di akhirat. Dan ciri dari apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita menjadi mulia yang sesungguhnya hakiki atau mulia yang sifatnya duniawi saja. Ada kemuliaan yang diberikan oleh Allah hakiki. Harta diberikan oleh Allah kepada seorang manusia adalah hakiki. Kekuasaan diberikan Allah kepada manusia hakiki. Ilmu diberikan oleh Allah kepada manusia hakiki yang bakal dipetik buahnya di akhirat. Itu bisa dilihat di dunia ini. Hei orang yang punya ilmu, apakah dengan ilmumu engkau semakin tawaduk dekat kepada Allah atau tidak? Kalau dengan ilmumu yang bertambah ternyata sujudmu berkurang, ketawaduanmu dengan orang tuamu berkurang, ketawaduanmu dengan ulama yang lainnya berkurang, santun dan kasihmu kepada sesamamu berkurang, maka ketahuilah ilmumu itu musibah buatmu di luar. Di dunia memang kau dilihat seorang alim. Jadi tanda karunia Allah itu, karunia yang sesungguhnya yang bakal kita petik buahnya di akhirat adalah, jika Allah memberikan karunia itu, kok kita semakin dekat kepada Allah. Ilmu, ini kita mulai dengan ilmu. Yang mendapatkan ilmu tapi kok tidak tambah dekat kepada Allah, ketahuilah itu orang yang jauh dari rahmat Allah. Man istada ilman walam yastad huda, lam yastad minallahi illa bu'da. Yang tambah ilmu, tapi tidak tambah hidayah. Tidak tambah sujudnya. Tidak tambah khusyuknya. Tidak tambah zikirnya. Tidak tambah ibadahnya. Tidak tambah rasa takut kepada Allah. Ketahuilah ilmunya itu justru menjauhkan dia dari Allah. Nih. Sama yang diberi oleh Allah harta. Saat engkau fakir, apa yang kau lakukan di dalam kefakiran? Mungkin ada seorang di saat dalam kefakiran, begitu mudahnya ia bangun malam. Begitu mudahnya ia untuk menghadiri pengajian. Akan tetapi di saat oleh Allah diberi karunia kekayaan, berkurang. Enggak nongol lagi sudah. Musibah. Kekayaan baginya adalah kehancuran di akhirat. Maka di saat Allah berikan kepada Anda karunia yang namanya rizki, harus Anda syukuri dengan semakin dekat kepada Allah. Gunakan hartamu untuk beribadah kepada Allah. Fasilitas yang diberikan Allah gunakan untuk Allah. Tanda bahwasanya dunia yang diberikan oleh Allah kepadamu adalah untuk mengangkatmu secara hakiki nanti di akhirat. Kalau tidak, maka ketahuilah Anda hanya diangkat di dunia saja. Yang punya jabatan dan kekuatan, berapa persen waktu perjuanganmu untuk agama? Rizki yang kau dapat dengan jabatanmu itu untuk apa? Untuk agama atau hanya untuk kepentingan pribadi dan keluargamu? Apa yang kau perjuangkan untuk Allah? Apa yang kau perjuangkan dari Islam? Dari sisi mana yang kau ambil? Ketahuilah jika engkau tidak mengambil sisi ini, sisi agama, sisi mendekatkan kepada Allah, maka kekuasaan yang Anda dapat itu adalah istidraj, bukan nikmat yang sesungguhnya, akan tapi justru itu adalah beban untuk dimasukkan engkau ke dalam neraka yang paling dalam. Kembali, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Yang memuliakan Allah. Termasuk kadang kesuudonnya kita ini kepada Allah. Ada orang berkata, lah kalau saya bukan kiai, masa anak saya bisa jadi kiai? Lah ini kan kurang ajar pada Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah yang mempunyai kekuasaan. Yang menjadikan kiai itu menjadi kiai juga Allah. Yang mengangkat seseorang menjadi alim Allah. Allah yang menciptakan mereka, maka Allah pun bisa menciptakan putra-putri Anda menjadi alim. Tinggal bergantung kita kepada Allah seperti apa. Ayo mendekat kepada Allah, rindu kepada Allah, gantung kepada Allah. Yang menciptakan Sayyidina Abu Bakar adalah Allah, dan yang menciptakan anak kita Allah. Allah pun bisa memberikan ilmu dan keimanan seperti yang diberikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dan mungkin itu semua, akan tapi yang enggak benar itu merasa lebih hebat dari Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu kurang ajar. Kita hanya berbicara tentang kekuasaan Allah. Bahkan Nabi Muhammad pun berikan kabar gembira bagi orang yang tidak melihat Nabi tapi beriman kepadanya. Tidak melihat Nabi, beriman. Tuba liman ro'ani fa'ama Nabi. Tuba liman ro'ani fa'ama Nabi. Sebuah keberuntungan bagi orang yang melihatku lalu beriman. Tapi tuba summa tuba, untung dan untung dua kali lipat. Orang yang tidak melihatku tapi beriman kepadaku. Wah, hebat. Dan untung ditambah untung lagi, ditambah untung lagi. Cuma melihat orang yang melihatku tapi beriman kepadaku. Lah kita ini adalah yang keberapa keberuntungan diberikan kepada kita. Ini kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemuliaan akan diberikan kepada orang, tapi semuanya kembali kepada satu, yaitu melalui atau menuju kepada keridhaan Allah dan keridhaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, Allahumma malikal mulki. Baik. Biyadikal khair wa tu'izzu man tasha. Allah yang memuliakan anak-anakmu nanti. Allah menghendaki anakmu mulia akan mulia. Allah menghendaki anakmu berjaya di dunia dan di akhirat, Allah pun mampu. وَدُدِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Allah pun yang menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Hati-hati. Jangan sombong dengan harta yang kau miliki saat ini. Ketahuilah, satu menit Allah bisa menghancurkan hartamu dan engkau tidak punya apa-apa. Kekayaan yang engkau miliki bisa saja dihancurkan Allah dalam sesaat. Ini terjadi di negara-negara besar. Ternyata terjadi kudeta dalam saat. Misalnya perpindahan kekuasaan dari Daulah Abbasiyah kepada Umayyah ke Abbasiyah. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu di Kuwait. Tiba-tiba ada serangan dari Irak begini kan. Itu Allah bisa membuat begitu saja. Kemudian di Somal sampai hari ini tidak selesai-selesai. Bisa saja orang di istananya lagi makan enak, tiba-tiba sudah diserbu oleh musuh-musuh. Sehingga harus keluar dari tempatnya. Dan masih banyak hal-hal yang semacam itu. Artinya Allah bisa merubah dalam waktu singkat. Maka sebaik-baik orang yang selalu bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di saat Allah angkat, dia akan diangkat sesungguhnya. Dan dijatuhkan Allah, dijatuhkan hanya di dunia dan bukan dihinakan oleh Allah. Yudhillu man yasha, tudhillu man tasha. Allah menghinakan siapapun yang Allah kehendaki. Allah bisa menjadikan anaknya seorang alim pun menjadi sangat bejat. Na'udzubillah. Sehingga menjadi perusak di kampungnya. Dan Allah bisa menjadikan anaknya orang awam yang nyambung hati kepada Allah dan Rasulnya menjadi orang mulia. Maka dari itu selalu berharaplah kepada Allah. Dan berbanyaklah merenungi ayat ini. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguh engkau ya Allah, ala kulli syai'in kuasa terhadap segala sesuatu. Allah mampu. Dan yakinlah detik ini bahwa Allah mampu membuatkan televisi untuk kita. Allah mampu membangunkan lembaga-lembaga pendidikan yang istimewa untuk anak-anak kita. Allah mampu menjadikan anak-anak yang bersama kita menjadi alim ulama, penerus dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mampu mengganti orang yang telah berjuang di sini dengan lebih banyak lagi. Allah mampu memberikan kebahagiaan kepada orang yang senantiasa menolong tempat-tempat mulia ini. Dan Allah mampu memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Sering baca ayat ini saat bangun tidur dan hendak tidur. Dalam keadaan apapun baca Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Dan ingat, yang berjuang dengan tenaganya di tempat ini, Allah tidak tidur. Allah menyaksikan itu semua dan Allah akan angkat mereka. Yang berjuang dengan hartanya di tempat ini, Allah yang mempunyai kekayaan semuanya, Allah akan lipat gandakan, mampu. Dan hati-hati yang membuat kerusuhan di tempat yang mulia semacam ini. Dan hati-hati membuat kerusuhan di tempat yang mulia semacam ini. Akan tapi doa kita senantiasa kepada siapapun yang berbuat baik dan yang tidak berbuat baik kepada kita. Kita doakan semoga Allah memuliakan mereka di dunia dan di akhirat. Diberi keimanan, kekhusuan, ketawaduan, kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tulijul layla fin nahari wa tulijul naharu fil layli. Allah yang memasukkan siang kepada malam, malam kepada siang. Kuasa Allah. Ini satu contoh. Kalau hanya merubah kerajaan si fulan diganti dengan si fulan, kerajaannya siapa diganti dengan siapa, sangat mudah. Terjadi kudeta menuntut turunnya seorang surat presiden atau raja, dan turun beneran, lihat. Singkat. Ini dicontohkan. Yang tidak bisa dibendung oleh manusia itu apa? Merubah siang dan malam. Ayo, siapa yang bisa? Tulijul layla fin nahari, tulijul nahari fil layl. Saya pengen lagi enak-enak tidur, ya Allah. Saya pengen tambah lagi lah malamnya. Jangan begini. Jangan buru-buru deh, ya Allah. Atau yang lagi asyik-asyik cari duit, kenapa kok buru-buru? Ini lagi yang belanja banyak kok buru-buru maghrib. Enggak ada yang bisa. Tulijul layla fin nahari wa tulijul nahari fil layl. Tulijul layla, yang memasukkan malam di siang hari. Ada siang, lihat, nanti akan masukkan malam. Dan di saat malam akan masukkan siang. Dan begitu seterusnya. Wa tukhrijul hayya minal mayyiti. Wa tukhrijul hayya, sesuatu yang hidup itu akan dikeluarkan minal mayyiti. Kebanyakan ulama menafsiri makna ini, lihat, tukhrijul hayya. Ada keimanan itu muncul dari kekafiran. Artinya ada orang ahli iman dari orang kafir. Ini makna yang pertama. Hati-hati. Karena begitu saja, wa tukhrijul mayyita minal hayyi. Ada kekafiran itu juga dihadirkan oleh Allah dari orang yang mula-mula iman. Na'udzubillah. Begitu mudahnya. Hati seorang itu baina asabi'ir rahman. Yang namanya hati seseorang di antara jari jemari Allah. Ingat, jangan digambarkan jari ini. Kalau ada sabda Nabi yang menyebut anggota tubuh Allah, maka jangan sampai kita bayangkan dan berangan-angan akan adanya anggota tubuh. Akan tapi harus kita maknai bahasanya kekuasaan Allah. Hatinya seorang hamba itu di antara jari jemari Allah. Maksudnya kalau sesuatu pulpen di jemariku adalah begitu mudah aku bolak-balik. Hati seorang hamba seperti itu. Hari ini kafir, besok sore bisa iman. Hari ini iman, sore bisa kafir. Maka lihatlah, ngadulah kepada Allah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Bisa saja orang yang kafir itu besok hari diberi oleh Allah hidayah menjadi ahli iman. Maka jangan ragu untuk mengajak kepada kebaikan kepada mereka. Bisa saja hatinya orang ahli iman bisa dirubah oleh Allah menjadi kekafiran. Maka senantiasa ngadulah kepada Allah dan takutlah jika dicabut iman kita. Dalam makna lain adalah yang bisa kita lihat bahasanya, sesuatu kehidupan kadang dari sesuatu yang terlihat tidak hidup. Kalau lihat telur itu adalah bukan benda hidup, kayaknya begitu. Akan tapi muncul dari itu apa? Ayam, ya. Dari ayam muncul telur. Dari telur muncul ayam. Seperti itu. Dari yang ini. Kemudian manusia yang keker begini pun ternyata dari air mani. Memang secara ilmiah dilihat itu memang ada kehidupan. Ada kehidupan. Dan kita ini ternyata pada hakikatnya dari sesuatu yang tidak ada. Kita dari tanah yang mati, benda mati, akhirnya diciptakanlah oleh Allah Nabi Adam alaihissalam. Jadi Nabi Adam alaihissalam dari tanah, benda mati, lalu dijadikan oleh Allah benda hidup Nabi. Dan setelah meninggal dunia akan hancur kembali menjadi tanah, begitu. Akan tapi para ulama menjelaskan makna ini ada sangkut pautnya dengan makna sebelumnya, urusan kekafiran, keimanan, harus hati-hati. Tarzuku man tasya'u bi ghairi hisab. Hei yang tidak punya duit, jangan ragu bahasanya kerajaan itu Allah yang punya. Dan Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Dan mungkin saja Anda adalah termasuk yang Allah kehendaki. Maka dari itu di saat mencari rizki, gantunglah kepada Allah. Jangan gantung kepada bos. Kalau gantung kepada bos akan patuh urusan bos, biarpun untuk melanggar syariat bahkan dilanggar itu. Lepas kerudungmu akan aku gaji pokoknya. Lepas kerudung. Jangan sholat. Jangan ini lihat. Berarti kau gantung kepada bosmu. Maka ketahuilah jika engkau mendapatkan rizki dengan cara yang semacam ini. Maka rizki itu adalah bencana untukmu. Yang memberikan kekayaan adalah Allah. Dan terus dukuman tasya'u bighairi hisab. Allah memberikan rizki kepada siapapun. Bighairi siap tidak pakai hitung-hitungan. Artinya apa? Bukan karena engkau berbuat lalu Allah kasih, tidak. Allah bisa memberikan kepadamu tanpa pendahuluan kebaikan darimu. Buktinya Allah pun memberikan kekayaan kepada orang yang kurang ajar pada Allah, ya. Banyak kan? Banyak. Orang yang kurang ajar pada Allah dikasih duit lebih banyak lagi dari kita. Ya. Allah bisa memberikan kepada mereka itu semua, akan tapi ketahuilah, apapun yang diberikan oleh Allah kepada orang yang tidak beriman itu ada hitungannya nanti di akhirat. Akan dihitung nanti di akhirat. Maka berharaplah, memohonlah kepada Allah di saat Allah menjayakan anda di dunia, memberikan kejayaan kemuliaan di dunia, karena mukaddimah kejayaan anda di akhirat, kemuliaan anda di akhirat. Hei yang punya harta, berusahalah dengan hartamu engkau mulia di akhirat. Gunakan hartamu untuk kemuliaan. Hei yang punya ilmu, jadikan ilmumu juga kemuliaan di akhirat. Hei yang punya pangkat, jadikan pangkatmu itu adalah kemuliaan juga di akhirat. Baik. Kepada tim dakwah, mohon diperhatikan kipas ini ada yang mati. Seharusnya nanti diperhatikan ya, kipas ditambah kipasnya. Ibu-ibu pada kepanasan ini. Panas di pagi hari sih enak, tapi semakin siang tidak enak ya. Tolong diperhatikan nanti, semuanya diperhatikan, ditambah kipas-kipas. Baik ini. Biatikhal. Kemudian ada makna lain bahwasanya ayat ini tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil laili, itu menunjukkan bahwasanya bumi itu adalah bulat. Hah? Tulijul nahara fil laili. Jadi ada siang baru dimasuki malam. Bukan bergantian siang dengan malam. Kalau siang ganti dengan malam, maka itu bumi itu datar. Dulu keyakinan orang bahwasanya bumi itu datar. Akan tapi setelah itu adalah bumi itu bulat. Sehingga dengan bumi bulat, maka nanti pergantian siang dan malam. Ini pergantian siang dan malam, ini sebagian ulama menjelaskan bahasanya secara ilmiah, ini menunjukkan bahasanya bumi itu adalah bundar bulat. Sehingga dengan matahari itulah akan menjadi siang. Sehingga dengan berputar, lalu setelah itu bumi itu berputar, dan matahari pun berputar melalui garis edarnya, sehingga terjadilah pergantian siang dan malam, karena memang bumi kita adalah bulat. Ini secara ilmiah para ulama menjelaskan yang demikian itu. Akan tapi lebih dari itu yang sudah kita sampaikan tadi, yuk menjadi bahan renungan senantiasalah membaca ayat ini. Kalau perlu menghafal Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Kalau anda merasa kefakiran, jangan bingung. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Anda merasa ditindas oleh seseorang, ngadulah kepada Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Anda merasa apapun, dalam kekurangan apapun, Allah yang memberi. Yang belum nikah, bingung menikah, kapan saya nikah. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Allah yang ngasih istri, ngasih suami, ngasih ini. Kalau kita mendapatkan sesuatu dengan permohonan, artinya itu kebaikan. Anak yang bingung punya anak, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tu'izzu. Sebab kalau tidak dengan ini, jangan-jangan diberi anak karena Allah ingin menghinakan kita. Ada Allah memberikan anak kepada seseorang, anaknya digedekan kurang ajar, baik pak ibunya dihinakan. Kita tidak ingin. Allahumma tu'izzu man tasa. Ya Allah, anak yang kau karuniakan kepadaku, jadikan itu sebab kemuliaan untukku. Wallahu a'lam bisawab. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita semua, Bu Yahya, atas pembacaan tafsir Al-Qur'annya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, menjadi renungan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu, dimohon dengan satu pertanyaan. Baik, monggo dimulai dari bapak-bapak. Assalamualaikum Buya Yahya. Saya Sarmadi dari Randon, Kecamatan Talun. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya bagaimana caranya membayar hutang sholat Jumat yang ditinggalkan secara sengaja dan sudah lupa entah berapa hari tinggalkan. Itu saja. Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kemarin itu terjadi pernikahan, mas kawinnya itu semuanya 20 gram. Ternyata setelah dihitung tidak ada 20 gram. Berarti bagaimana itu ya? Apakah hutang atau bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ada seorang yang mungkin karena pergaulan atau keteledoran waktu masa lalunya, sehingga ada yang meninggalkan sholat atau meninggalkan Jumat. Kalau ada orang pernah meninggalkan sholat, sederhana, diqadha sholatnya. Segera diqadha semampunya. Memang pada dasarnya mengqadha sholat, jika sholat itu adalah ditinggalkan dengan malas-malasan, bukan karena lupa, maka harus diqadha kontan, gak boleh ditunda-tunda. Akan tetapi barangkali orang kalau utangnya 4 tahun, pusing kalau harus suruh sholat berapa ratus, berapa puluh rokaat. Maka kerjakan semampumu untuk mengqadhanya. Begitu juga sholat Jumat, gak ada beda. Hanya barangkali yang ditanyakan, apakah saya harus mengqadha Jumat, bagaimana saya Jumatan lagi? Tidak. Jadi kalau orang punya utang sholat Jumat, nanti qadhanya zuhur dan istighfarnya yang banyak. Qadha'lah dengan sholat duhur 4 rakaat dimanapun Anda berada dan kapanpun waktunya. Boleh waktu malam Anda mengqadha' Jumat yang pernah Anda tinggal. Akan tapi diqadha'nya dengan sholat duhur. Harus wajib hukumnya mengqadha'. Jadi mengqadha' dan tanda tobat Anda adalah seperti itu. Dan ketahuilah Allah Maha Pengampun. Dengan kesadaran seseorang untuk mengqadha' itu sendiri iman. Sebab kadang meninggalkan sholat pun tidak ada kerinduan untuk mengqadha'. Kalau sudah orang enggak rindu untuk mengqadha, itu bakal meninggalkan sholat yang lainnya lagi. Tapi kalau ada orang rindu untuk mengqadha, maka ketahuilah dia akan takut untuk meninggalkan lagi. Berarti nanti saya punya utang lagi. Maka berbahagialah siapapun yang pernah meninggalkan sholat, ternyata sekarang berencana keinginan untuk mengqadha-nya, dan tolong jangan lama-lama. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahasanya lebih bagus, bukan hampir kesepakatan ulama. Bahwasanya lebih bagus mengqadha sholat fardu daripada digunakan untuk melakukan sholat sunnah. Jadi lebih baik mengqadha. Jadi habis sholat duhur daripada sholat ba'diyah, mending sholat duhur lagi untuk mengqadha sholatnya lagi. Habis sholat maghrib juga kalau perlu mengqadha sholat jumatnya. Hanya harus diketahui, sholat duhur yang ditinggalkan tidak harus diqadha di waktu duhur. Boleh diqadha di malam hari. Boleh sholat subuh dikodok, enggak ada. Kalau mengkodok, enggak ada waktu terlarang. Kapan pun boleh. Habis asar, habis subuh, habis maghrib, habis apa, boleh. Kapan saja waktunya. Ya, itu kalau mengkodok, termasuk sholat Jumat. Cuman enggak ada sholat Jumat dikodok dengan Jumatan. Enggak ada itu. Sholat Jumat tidak bisa dikodok dengan Jumatan. Sholat Jumat yang tertinggal dikodok dengan sholat duhur. Karena kalau Jumatan syaratnya harus memenuhi syarat. Di waktu Jumat. Kalau tidak keluar dari waktu Jumat, enggak ada lagi sholat Jumat. Baik. Kemudian ada seorang menikah. Ternyata mahar yang disebut katanya 20 gram. Setelah dihitung tidak. Tidak sampai 20 gram. Pernikahannya adalah tetap sah. Hanya saja urusan mahar itu harus dilengkapi. Ada dua pilihan. Suaminya melengkapi. Misalnya muncul yang 15 gram tinggal nambah berapa? 5 gram. Dan nambahnya pun semampunya kapan-kapan. Sebab mahar juga boleh diutang lah, para suami jangan khawatir. Saya enggak punya mahar, tenang saja. Neng sepakat, saya mau menikah tapi maharnya ngutang. Berapa sih? 1 juta. Banyak, tapi ngutang, saya bayar nanti. Ya kalau memang enggak punya duit. Saya mau cerita malu, saya sudah ngutang mahar nanti. Atau sudah saya bayar belum? Tanya Umi, Umi rela sih. Jadi ngutang dulu, mahar itu ngutang. Jadi ngulang boleh. Sebab mahar itu tidak ada sangkut pautnya dengan sah dan tidak sahnya pernikahan. Mahar adalah wajib, tapi tidak akan mempengaruhi sah dan tidak sahnya pernikahan. Mahar wajib, tapi bukan termasuk rukun. Nah, kemudian itu ada dua pilihan. Suaminya segera melengkapi kapan saja, atau istri mengatakan, abang aku rela, enggak usah ditambah. Nah itu boleh. Ini, bahkan. Bahkan kalau saatnya dalam pernikahan kok maharnya tidak disebut, juga sah. Aku nikahkan engkau dengan fulanah. Aku terima nikahnya sah. Maharnya tidak disebut. Itu juga sah pernikahannya. Hanya nanti perlu ditagih sang suami itu. Berapa maharnya? disamakan dengan bibik-bibiknya kakak-kakak, namanya mahrul mitsil. Jadi dalam pernikahan kalau maharnya tidak disebut, pernikahan tetap sah tapi tetap diminta maharnya. Berapa maharnya? Tanya kakaknya dulu, berapa sih maharnya? Kakak perempuan, kakaknya istri, maharnya, wah mahal. Ya, salahnya sendiri enggak nyebut, diminta sesuai dengan kakaknya. Kalau tahu kakaknya, duh, kakaknya di istri saya, calon istri saya dulu yang nikahi orang kaya, maharnya 50 juta. Hati-hati, harus sepakat dulu dari awal. Kalau Anda tiba-tiba nikah diam-diam, aku terima pernikahannya belum disebut maharnya, maka maharnya disamakan dengan kakaknya, bibinya, semuanya. Mahar mitsil itu namanya, ya. Tapi kalau sesuai dengan kesepakatan adalah disamakan dengan kesepakatannya. Jadi mahar tidak harus disebut. Jika tidak disebut, nanti tetap wajib membayar, tapi disamakan dengan orang yang sepadan dengannya, bibiknya, kakaknya, saudari-saudarinya pokoknya. Kemudian setelah itu ada dua ya tadi ya. Boleh sang suami menambah 5 gram lagi kalau, atau sang istri membebaskannya. Tidak ada masalah. Dan mahar tidak harus, biarpun ngomongnya kontan, bisa saja entar dulu lah. Yang penting istrinya, artinya kalau kontan itu, bisa saja ditut mana, berikan dulu. Nah, boleh begitu habis nikah. Kalau ternyata istri yang enggak, ya dititipkan di suami. Kondonong harus diserahkan langsung, tidak harus penyerahan langsung. Sebab ini bukan jual beli ribawi. Sehingga ada yang tertinggal sebelah menjadi riba. Enggak ada itu ya. Aneh, kalau ada jual beli emas dengan uang, kan harus kontan, dibayar semuanya. Ya masa perempuan dijual belikan, enggak ada. Jadi bisa saja maharnya nanti saja diserahkan di kamar atau diserahkan di tempat yang lain. Karena mobilnya harga, maharnya adalah satu mobil, ditumpangkan di pangkuan istrinya, begitu kan kas. Ya kan enggak. Cuman ketahuilah bahasanya, paling berkahnya wanita itu, pengen berkah enggak? Adik-adik yang masih perawan, pengen berkah? Pengen atau tidak? Pengen berkahnya wanita itu adalah paling sedikitnya maharnya. Wah, senang laki-laki ini. Alhamdulillah. Bagi sama saya nanti ya. Paling berkahnya wanita adalah aqalluhunna muhura. Jadi paling berkahnya wanita adalah di dalam proses pernikahan itu kok maharnya gampang, termasuk mudah. Jadi orang tua yang memudahkan pernikahan putrinya, termasuk putri yang enggak banyak menuntut, itu tanda keberkahan. Kadang-kadang mulai maharnya tuh berapa? Sampai urusan pernikahan pakai harus prasmanan, nyembelih kerbau, nyembelih ini, pusing laki-lakinya tuh. Wah, itu alamat ya. Jadi seberkah-berkah yang wanita adalah yang menggampangkan urusan pernikahan tuh. Baik, akal muhurran itu adalah menggambarkan tentang kemudahan di dalam menikahkan. Para ibu, para bapak, mudahlah, mudahkan dalam urusan pernikahan, maka ketahuilah Allah akan memberkahi. Lah asalkan calon menantunya sudah dipilih, kan enggak usah khawatir ya. Daripada duit dihambur-hamburkan, mending buat modal kan. Kecuali menantunya tidak pilih-pilih, ngaco namanya. Sudah tahu menantu soleh, menantu baik, orang baik, biarpun duitnya banyak, katakan, wahai menantuku, urusan pernikahan sudahlah, enggak harus mewah-mewah. Duitnya bisa untuk modal, bisa untuk bekal yang baik. Cuman kadang orang tua tidak semuanya baik kayak begini. Ada yang tidak baik, ada yang setengah baik. Harus begini, nanti tetangga ngomong apa? Loh kok ngomongnya tetangga ya? Nah, tanya tetangga nanti, memangnya anak saya murah? Loh memangnya dibeli berapa, Bu? Ini kesalahan para ibu, para walimu, para orang. Nah, insyaallah baik ya. Kemudian ada orang, ini ada yang meninggal dunia nanti insyaallah, ini ada kita doakan bersama. Saya ingin sekali orang tua saya hadir dan mengikuti pengajian di sini. Tetapi mereka kurang merespon. Saya sudah mengajak orang tua, tapi mereka tidak mau. Padahal waktu mereka senggang. Saya suka iri lihat teman saya, sebaya saya yang hadir di pengajian bersama orang tuanya. Sedangkan saya selalu sendiri menghadiri pengajian ini, kadang bersama teman. Apakah tidak apa-apa jika saya sebagai anak menasihati orang tua, sekedar mengajak ngaji? Saya sedih, bagus. Yang perlu Anda syukuri adalah, Anda merasa rindu untuk membawa orang tua ke sini itu sudah kemuliaan. Sebab ada seorang tuh ngaji sendiri, enggak pernah mikir adiknya, enggak pernah mikir ibunya, enggak pernah mikir saudaranya. Ngaji-ngaji gitu saja. Itu enggak benar itu sudah. Jadi kalau Anda bisa menghadiri pengajian, maka rindulah Anda untuk mengajak orang lain. Jadi ini yang bertanya, bersyukurlah Anda, kok Allah memberikan keinginan di hati Anda untuk bawa orang tua. Kemudian yang kedua, keinginan untuk menasihati memang harus. Nasihati dengan bahasa yang baik. Terus ajak dan terus ajak, jangan putus asa sampai kapanpun. Sampai Anda meninggal atau orang tua Anda meninggal, tetap Anda harus mengajak. Kenapa? Sekali Anda mengajak, Anda mendapatkan kebaikan. Dua kali Anda mengajak, Anda mendapatkan kebaikan yang kedua. Tiga kali, kalau Anda sudah mengajak 100 kali, tinggal hitung kebaikannya 100. Biarpun orang tua Anda masih bandel. Ketahuilah pahala Allah kasih. Jangan putus, ya sudah kalau mau, kalau enggak. Wah, ini tanda Anda tidak ikhlas. Apalagi orang tua, harus Anda dengan bermacam-macam cara untuk membawa ke tempat yang mulia. Tapi ingat, semua cara adalah harus indah hikmah. Jangan dipaksa orang tua. Jangan di ini enggak, tapi dengan hikmah, dengan penuh keindahan, dengan penuh kelembutan, sehingga kedatangan orang tua Anda ke sini adalah dengan hatinya, bukan hanya jasadnya apa saja, tapi hatinya ngadumel. Sehingga kalau datang ke sini pingin ulah, ngobrol saja, kan ganggu yang lainnya kan. Biasanya ngobrol itu biasanya enggak ikhlas ke sininya itu. Kemudian dibawa sama orang ngobrol, mensyarahi, ustadznya ceramah disyarahi. Jadi sudah biar dengar sendiri, tidak usah mensyarahi gurunya yang ceramah. Ada penyakitnya orang kayak begitu ya. Ada orang kirim surat Buya, ada orang yang hadir ke pengajian itu ngomong saja. Ada ini, insya Allah tidak, mulai hari ini tidak boleh ngomong lagi ya. Insya Allah. Kadang itu, ya mungkin terlalu semangatnya, terlalu cinta dengan majelis sehingga orang baru ceritai, tolong disyarahi ini, pusing. Jadi mau dengar tidak jadi dengar, bingung dengar ustaz atau mendengar orang ini ya. Jadi tidak Buya diam. Biasanya yang banyak ngomong ibu-ibu. Cuman bapak-bapak juga kadang ada. Ini sama-sama. Sama-sama. Jadi insya Allah di sini tidak ada. Kalau hadir pengajian, diem. Baru ngomong nanti. Baru ceritanya nanti untuk disampaikan ke orang lain. Baru itu, itulah manfaatnya ilmu. Kemudian ada pertanyaan. Ada orang meninggal dunia. Dia meninggalkan catatan hutang si A, si B, tapi tidak mencantumkan alamat A, B. Bagaimana caranya agar si A, agar si mayit terlepas dari hutang karena ahli waris yang ingin bayarnya? Bagus, Masya Allah. Ahli waris yang baik adalah ahli waris yang memikirkan kayak begini. Ada ahli waris jahat. Surat utangnya itu dirobek. Ini nanti kalau ketahuan ditagih. Wah, neraka ini anak itu. Padahal orang tua yang punya catatan utang ini biar selamat nanti. Kalau Anda punya utang, tolong dicatat. Kalau Anda meninggal sewaktu-waktu, ada yang memberesi. Kalau Anda tidak mencatat, ditanya oleh Allah. Baik. Nah, ini adalah anak-anak yang baik. Ini anak-anak yang soleh. Orang tuanya meninggal dunia, ada catatannya, dipikirkan gimana. Cari alamatnya jika bisa dan jika mampu. Kalau ternyata alamatnya, kenal tak orangnya? Kalau Anda kenal orangnya, masih bisa dicari kan? Biarpun tidak ada alamatnya, bisa saling tanya. Pak ini walah, kalau ternyata sudah dicari enggak ketemu, maka keluarkan dari bagiannya tadi sesuai dengan utangnya. Misalnya utangnya 10 juta, keluarkan 10 juta. Caranya bagaimana? Amanatkan kepada orang yang bisa dipercaya. Bahwasanya ini utang bapak saya, wahai hakim mahkamah yang benar, hakim yang benar, pemerintah yang benar, orang yang bisa dipercaya. Titipkan bahwasanya ada orang fulan namanya fulan ini, ayah saya pernah hutang enggak ini, ayah saya sudah meninggal, tolong ini hitam di atas putih dititipkan. Jadi kalau sewaktu-waktu orangnya datang membukti, membawa tanda bukti bahwasanya dia itulah namanya si A, maka boleh ngambil ke situ. Atau Anda sedekahkan ke tempat yang mulia. Tapi ingat, kalau tiba-tiba dia datang, Anda yang menggantinya. Tapi gak apa-apa, dapat pahala dua kali kan. Yang penting apa? Yang penting jangan sampai utang itu adalah tidak terbayarkan sementara ada harta. Jangan sampai utang itu masih ada di pundak orang tua kita. Harus kita lepaskan. Baik kita sedekahkan ke tempat yang mulia karena orangnya tidak bisa dicari. Atau kita amanatkan kepada satu orang. Yang penting bebas, jangan di tangan Anda. Kalau di tangan Anda perlu dicatat lagi nanti. Iya kalau tidak kemakan. Jadi modal lagi. Wah kacau nanti ya. Lebih baik dikeluarkan. Siapapun begitu, kalau Anda bukan saja orang meninggal dunia, Anda punya utang kepada orang yang orang itu sudah enggak ada. Enggak ada. Tempatnya sudah, tidak ketahuan alamatnya, tidak tahu ceritanya. Tapi Anda yakin, saya punya utang 100 ribu. Keluarkan, saya masukkan ke keropak masjid atau apa, 100 ribu catat. Kalau nanti ternyata orangnya datang, selesai, alhamdulillah. Kalau Anda meninggal sebelum dia datang, maka Anda tidak dosa. Anda sudah keluarkan. Atau Anda titipkan kepada orang yang bisa dipercaya, barangkali orang itu datang, tolong sampaikan. Kalau Anda meninggal, Anda tidak punya beban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini saja karena waktu. Sama utang zakat wajib dizakati. Ada yang berisik, kalau utang zakat misalnya orang tua kita meninggal dunia belum membayar Kan masih ingat kan, warisan tidak boleh dibagi kecuali lima hal. Satu, utangnya kepada Allah. Misalnya orang tua kita pernah kaya kok belum haji, ambilkan sepotong harta dia untuk haji. Yang kedua adalah hutang kepada manusia. Yang ketiga kalau belum dizakati. Yang keempat adalah wasiat-wasiatnya. Ya wasiat, tapi ingat tidak semua wasiat dipenuhi. Wasiat yang syar'i. Yang kelima adalah biaya perawatan jenazah selain dari istri. Kalau istri bu enak, meninggal dunia enggak akan dikurangi hartanya. Kalau istri meninggal dunia, maka kafannya dan biaya perawatan jenazah suami yang menang. Gung, enak-enaknya suami, istri itu sampai mati pun ditanggung sama suami. Baik kita. Kemudian minta diterangkan untuk tanggal 1 mana. Oh iya, masalah Muharram insyaallah besok ya. Muharram besok tolong diingatkan tim, kita akan membahas masalah Muharram ya, apa yang harus kita lakukan di Muharram karena waktu di esok hari insyaallah. Intinya kita harus meramaikan syiar Muharram. Tanggal 1 Muharram, dan kita tidak boleh meramaikan syiarnya orang yang bukan beriman. Baik, ada yang minta didoakan, ada dari jamaah yang meninggal dunia, semoga Allah mengampuninya, yang bernama Ibu Hajah Syarifah. Dari mana? Pleret, derajat. Semoga Allah mengampuninya, mengangkat derajatnya. Amal kebaikan yang terjadi di tempat ini akan disampaikan kepada beliau, dan semoga meninggalnya beliau menjadikan kebaikan buat anak keturunan beliau. Dan ada lagi yang sakit, sedang sakit di rumah sakit ya. Ibu Endang Srihar Nandarini ya. Semoga Allah memberikan kesembuhan. Dan yang lain yang sakit yang tidak ditulis di sini, semoga Allah memberikan kesembuhan. Semoga sakit yang di eluhnya akan menjadi sebab kebaikan buat dirinya di dunia dan di akhirat, sebab kebaikan buat anak-anaknya, dan sebab kebaikan buat kita semuanya. Dan insya Allah sekaligus ini informasi, mohon nanti malam berdoa sungguh-sungguh. Kita ini punya banyak program. Pondok Putra sebentar lagi akan diberesin, belum beres. Ternyata ada tuntutan lagi, kita harus membuat aula. Dan aulanya akan dibuat tingkat aula besar. Nanti aula ini di dalam aula, sebelum ini dibongkar. Jadi aula ini di dalam aula. Aula ini dari arah sana sampai nanti ke tengah sana, kemudian sampai ke ujung sana. Ini akan buat aula raksasa, aula besar di sini. Dananya adalah, waduh banyak katanya sih. Katanya sih banyak. Cuman ketahuilah, banyaklah berdoa. Dan itu kita juga mungkin barang orang yang pengen untuk kita buka kepada siapapun yang ingin membantu, kita buka. Tapi kita tidak akan datang mutar kesana kemari, hanya kita informasikan bantu dengan doa paling tidak. Ya ini insya Allah Rabu besok ini sudah dipatok-patok kan. Ini patok-patok, ini kita buat depan dulu. Nanti setelah itu ini aula. Jadi aula ini dianggap kecil. Jadi aula ini kan ada nanti kuda-kudanya, cakar ayamnya, atau kuda-kuda atau cakar ayam, cakar ayam ya, cakar ayam, ceker. Jadi di sana di luar ini. Jadi sana mungkin 10 meter ke sana, kemudian tingkat di tingkat ini, jadi mungkin sangat luas. Kemudian di atas ibu-ibu bisa, di bawah juga bisa. Dan dalam ini target juga secepatnya. Ada pengin juga bisa dipakai di acara maulid nanti kalau bisa. Nggak tahu, mungkin tidak 3 bulan. Ya mungkin yang bisa di depan dulu lah. Ini saja. Besok dimulai peletakan fondasinya. Habis pengajian langsung biar didoakan oleh semua orang. Dan ketahuilah, karena itu program kita semuanya, milik kita semuanya. Dan kita berharap bahwasanya semuanya ikut campur dalam hal ini, termasuk di dalam mendoakan yang hiat. Doakan kita banyak program, Pondok Putra, aula, sekolah yang akan kita bangun di sebelah, masih banyak lagi. Tapi kita minta kepada siapa? Allah, Allahumma malikal mulki. Kalau Allah mau kasih enggak susah. Kadang-kadang kalau Allah ingin memuliakan gampang saja. Mungkin Anda saat ini enggak punya duit, tapi ternyata karena Anda khusyuk mintanya, Allah ngasih duit. Akhirnya dengan duit Anda, Anda bersedekah, Allah masukkan surga. Nah itu baik, ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. Wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa atirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan muliakan kami di akhirat. Jangan kau hinakan kami di dunia dan jangan kau hinakan kami di akhirat. Engkau yang memuliakan hamba-hambamu dan engkau pun yang menghinakan hamba-hambamu. Maka pilihlah kami sebagai hamba-hambamu yang mulia. Mulia di rumah tangga kami, mulia di masyarakat kami, mulia di dunia ini, dan mulia di alam barzah, mulia di padang mahsyar dengan kekasihmu Nabi Muhammad, mulia di siratul mustaqim hingga kami tidak merasa takut saat menyeberang hingga kami masuk surga, mulia di surgamu bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, muliakan muliakan anak keturunan kami, keluarga kami. Ya Allah, di tempat ini ada upaya, ada usaha, ada proyek-proyek kemuliaan. Ya Allah, di tempat ini ada usaha-usaha untuk mencapai kemuliaan pondok pesantren media dakwah. Ya Allah, maka pilihlah kami sebagai pejuang-pejuang di dalamnya. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk kami bisa berjuang di tempat yang mulia ini. Ya Allah, berikan kepada kami hati yang rindu untuk mama berjuang di jalan yang mulia ini. Ya Allah, berikan kepada kami kekayaan harta agar kami bisa berjuang di tempat yang mulia ini. Ya Allah, berikan kepada kami tenaga, ya Allah, agar kami bisa berjuang di tempat ini. Ya Allah, muliakan muliakan kami dengan perjuangan di jalanmu yang mulia ini. Ya Allah, ya Allah, tempat ini adalah tempat untuk mencari kemuliaan, maka siapapun yang datang ke tempat ini jadikan mereka mulia. Ya Allah, dan yang dengan niat jelek datang ke tempat ini kembalikan ke rumah mereka dengan niat yang baik sehingga mereka pun menjadi mulia karena memasuki tempat yang mulia ini. Ya Allah, ya Allah, dan yang telah berjuang dan membantu tempat ini dengan harta mereka, ya Allah, yang kami tidak bisa sebut satu persatu, bahkan di antara mereka pun kami tidak tahu. Ya Allah, tapi Engkau Maha tahu, tidak ada yang luput dari pandangan-Mu, tidak tiada yang luput, ya Allah, dari pengetahuan-Mu. Ya Allah, maka mereka yang telah berjuang di tempat ini dengan harta mereka atau pikiran mereka dan tenaga mereka, maka kami mohon gantilah itu semua dengan segala kemuliaan di dunia dan di akhirat, kemudahan bagi mereka di dunia dan di akhirat, dan bahkan kemudahan untuk anak keturunan mereka. Ya Allah, Engkau Maha tahu siapa mereka, dan berikan kepada kami, ya, ketulusan hati. Ya Allah, muliakan hati kami dengan ikhlas, muliakan hati kami dengan ikhlas, muliakan hati kami dengan ikhlas, dan kirimkan ke tempat ini orang-orang yang mulia, orang-orang yang ikhlas. Ya Allah, siapapun yang berjuang di tempat ini, jadikan mereka ahli ikhlas. Jika mereka ada yang membantu tempat ini tapi hatinya masih kotor, gantilah, ya Allah, rubahlah hati mereka menjadi hati yang ikhlas, sehingga amal baik mereka bisa mereka lihat kelak di akhirat bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan. Ya Allah, muliakan kami dengan istri-istri yang mulia, muliakan kami dengan suami yang mulia, muliakan kami dengan anak yang mulia, yang belum menikah muliakan mereka dengan pernikahan yang mulia, yang belum punya anak muliakan mereka dengan anak yang mulia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau sungguh Maha Kuasa, mudahkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami. Ya Allah, ya Allah, panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan di saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami mohon cabutlah nyawa kami saat kami mulia di dunia dan mulia di akhirat, saat kami Kau pilih sebagai hamba yang mulia di dunia, mulia di akhirat. Cabutlah nyawa kami saat kami sujud dalam solat kami, cabutlah nyawa kami di saat kami di tempat yang mulia semacam ini, cabutlah nyawa kami dalam keadaan Kau ridho pada kami. Ya Allah, kami ingin mati khusnul khatimah, jadikan kami semua ahli khusnul khatimah, semua yang berjuang di tempat ini berikan kepada mereka kelak khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman, dan jadikanlah ucapan kami, ya Allah, di akhir hayat kami kelak adalah kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebaik hadirin hadirat kaum muslimin wal muslimat, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita diberi kemudahan untuk bisa menuntut ilmu di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa menghantarkan kita semakin rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rindu yang sesungguhnya. Namun pada kesempatan kami sebelum mengakhiri acara ada sedikit pengumuman, yaitu hadirilah yaitu Tabligh Akbar bersama guru kita semua Buya Yahya dengan rangkaian acara Tabligh Akbar dan dikir Tabligh Akbar dan dikir bersama, yaitu pada hari Ahad malam Senin tanggal 11 November 2012 pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia bagian Barat, yang bertempat di Masjid Al-Isra, Desa Kesunggengan, Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon. Sekali lagi hadirilah yaitu Tabligh Akbar bersama guru kita semua Buya Yahya, yaitu di Masjid Al-Isra, Desa Kesunggengan, Kidul, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon, pada hari Ahad malam Senin tanggal 11 November pukul 20 sampai dengan selesai. Kemudian yaitu hadiri pula yaitu gebiar malam pergantian tahun baru Hijriah 1433 Hijriah kepada 1434 Hijriah bersama tim dakwah Buya Yahya, yaitu pada hari Rabu malam Kamis tanggal 29 Dzulhijjah 1433 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 November 2012. Acara dimulai pukul 16 sampai dengan selesai di Masjid Raya At-Taqwa, alun-alun kota Cirebon, dengan tema Mari Berbenah dan Berubah, dan dihimbau kepada para jemaah untuk membawa sajadah masing-masing. Kemudian pengumuman selanjutnya yaitu kepada para jemaah diinformasikan pula bahwasanya pendaftaran SDIT sudah dimulai, yang berada tempat pendaftaran di saung sebelah aula, dan begitu pula menerima pindahan. Sekali lagi, pendaftaran SDIT sudah dimulai, tempat pendaftaran berada di saung sebelah aula dan menerima siswa pindahan. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf atas segala kekurangan kami. Hakadamini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.